pardalana marasa dasada laos tilang langi doau tarlungun-lungun manete kiluki daina dasia mata maraningot lakaki daina laso maruju. Sumahan mahaw para tu dosana tu sanggara sakapona inahan nasai madudun name yole yole daina diulu salogong songo bulu mi bulu inahan nasai madudun. Logo satu hutan indah inang di luat nadau pos marohan indah inang tibu doauro siatan opar jalanan di luat nadau. Na jauh-jauh